Panutanku, terima kasih untukmu. Semoga Allah memuliakanmu. Semoga Rasul selalu merindumu. Duhai guru penunjuk jalanku. Moga berkah sepanjang hidup. Manana, manana, manana laulaku. Kaifa mahubbuku, kaifa mahaulaku. Manana, manana. Kulama.